Dan yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, adalah wajib. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata qila ya Rasulullah dikatakan yakni dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah mas-sabil apa yang dimaksud as-sabil qala kata beliau az-zad war-rahilah perbekalan dan kendaraan rawahu ad-Darqutni wa shahahahu al-Hakim war-rajihu irsaluhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan Al-Hakim dan yang rajih hadis ini adalah hadis mursal. Wa akhrajahu At-Tirmidzi min hadis Ibn Umar aidha. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibn Umar yang juga sama seperti yang disebutkan dalam riwayat Anas. Wa fi isnadihi dha'fun. Dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Demikian riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dan di sini beliau menyebutkan dua riwayat yang menjelaskan tentang makna as-sabil. Yang dimaksud makna as-sabil di dalam hadis ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan merupakan ketetapan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia adalah berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Sabila. Perjalanan. Nah, sabil inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Bahwa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Mas sabil?" Apa yang dimaksud sabil di dalam ayat tersebut? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berjalan kepada Baitullahil Haram. Demikian yang dimaksud dalam hadis Anas ini. Namun sebelum kita membahas kandungan yang terdapat dalam hadis ini, kita menjelaskan terlebih dahulu dari sisi kedudukan riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan was-sahihu war-rajihu irsaluhu. Dan yang kuat bahwa hadis ini adalah hadis mursal. Hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni Al-Hakim dari jalur riwayat Ali bin Al-Abbas dari Ali bin Sa'id bin Masruq Al-Kindi dari Ibn Abi Zaidah dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh, Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Beliau mengatakan sahihun ala syarti asy-syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Namun hadis ini apabila seorang melihat jalur-jalur riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan di dalam jalur-jalur riwayat ini. Ada sebagian riwayat yang juga datang dari riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, namun bukan dari Anas bin Malik. Dari Qatadah, dari Al-Hasan. Al-Hasan, Nabi Al-Hasan Al-Basri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi perselisihan para perawi, para periwayat hadis ini. Sebagian perawi meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian perawi meriwayatkan hadis ini juga dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan bin Abi Al-Hasan. Sementara Al-Hasan Al-Basri, beliau bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kalangan tabi'in. Dari Al-Hasan Al-Basri langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang tabi'i, dalam hal ini Hasan al-Basri, jika dia meriwayatkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini apa? Yang disebut oleh para ulama, riwayat tabi'i langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut hadis mursal. Ini namanya hadis mursal. Al-Hasan al-Basri tidak menyebutkan siapa perawi di atasnya? Apakah dari kalangan sahabat atau mungkin dari kalangan tabi'in? Yang jelas sahabat tidak disebutkan dalam riwayat ini. Tabi'in jelas tidak mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini terputus sanadnya, yang disebut oleh para ulama dengan istilah mursal. Nah, ini letak perselisihan riwayat ini. Ada sebagian meriwayatkan dengan bersambung dari Qatadah dari Anas, sebagian meriwayatkan dari Qatadah dari Al-Hasan Al-Basri. Manakah yang kuat dari dua jalur ini? Disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, setelah beliau menyebutkan riwayat Qatadah dari Anas bin Malik, lalu kemudian beliau mengatakan wala urahu illa wahman, Saya tidak menyangka hadis ini melainkan kekeliruan. Terjadi kekeliruan dalam periwayatan hadis dari perawi yang meriwayatkan hadis ini, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, ini keliru. Lalu kemudian beliau menyebutkan riwayat sanad yang berikutnya dari Ja'far bin Aun yang meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri. Yani riwayat yang mursal. Setelah itu Al-Baihaqi mengatakan, "Hadza huwa al-mahfuz." Inilah riwayat yang mahfuz, yang terpelihara, yang kuat. An Qatadah anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mursalan. Yaitu riwayat Qatadah yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Hasan Al-Basri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Lalu kata beliau, wa kadzalika rawahu Yunus ibn Ubaid anil Hasan. Demikian pula diriwayatkan oleh Yunus bin Ubaid, dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, bukan dari Anas bin Malik. Kata Al-Baihaqi, ini yang kuat, bahwa riwayat ini yang sahih, hadis ini adalah hadis mursal yang terputus sanadnya. Oleh karena itu, Ibn Abdul Hadi, beliau menyebutkan dalam kitabnya Tanqih At-Tahqiq, setelah menyebutkan hadis Anas bin Malik, kata beliau, lam yukhrijhu ahadun min ahli sunan bihadal isnad. Tidak ada seorang pun dari pemilik kitab-kitab sunan yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad demikian. Lalu kata beliau, Ali bin Sa'id bin Masrud dan Ali bin Al-Abbas, keduanya perawi yang thiqah. Lalu kata beliau, wassawabu an Qatadata anil Hasan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, wa amma raf'uhu an Anasin fahuwa wahmun. Yang benar hadis ini dari jalur Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Adapun penyandaran riwayat ini kepada Anas bin Malik, maka ini merupakan kekeliruan. Hakadha qala syekhuna. Inilah yang disebutkan oleh syekh kami, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Walhasil, hadith ini adalah hadith yang lemah, sanad yang lemah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, warrajihu irsaluhu. Yang rajih, yang kuat riwayat ini adalah hadis mursal. Adapun hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu Al-Hafidh mengatakan, وَفِي إِثْنَادِهِ ضَعْفٌ, dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan Ibn Majah, Ibn Jarir, At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Uqayli dalam Al-Du'afa, Al-Darqudni, Al-Bayhaqi, dari jalur Ibrahim bin Yazid Al-Makki, dari Muhammad bin Ja'far bin Abbad bin Ja'far Al-Makhzumi, dari Ibn Umar. Lalu At-Tirmidhi setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini adalah hadis hasan, kata beliau. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. Adapun perawi yang disebutkan dalam riwayat ini yaitu Ibrahim bin Yazid, telah diperbincangkan oleh para ulama dari sisi hafalannya. Oleh karena itu, para ulama mengkritik At-Tirmidzi yang menghasankan riwayat ini. Sementara dalam sanad riwayat Abdullah bin Umar, ini terdapat seorang perawi bernama Ibrahim bin Yazid Al-Makki. Dan Ibrahim bin Yazid Al-Makki ini seorang yang sangat lemah. Bukan hanya lemah, tapi sangat lemah. Bahkan Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i, beliau mengatakan tentang Ibrahim bin Yazid, matrukul hadis. Bahwa perawi ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan hukum yang disebutkan oleh para ulama, seorang perawi matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya, ini menunjukkan jarah yang sangat keras. Jarah syadid. Ditinggalkan hadis seorang perawi menunjukkan bahwa hadisnya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Untuk dijadikan sebagai penguat tidak bisa, apalagi jadikan sebagai hujjah. Maka oleh karena itu, riwayat Abdullah bin Umar ini adalah riwayat yang sangat lemah sekali. Walhasil dari hadis Anas yang sahih bahwa riwayat ini dari Al-Hasan Al-Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis mursal, tidak bisa dikuatkan dengan riwayat Ibnu Umar, karena riwayat Abdullah bin Umar adalah riwayat yang sangat lemah. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lainnya yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, namun riwayat tersebut sangat lemah sekali. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, juga datang dari hadis Aisyah, juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Amr Ibn Al-As dan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, yang keseluruhan dari riwayat ini tidak bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lain, disebabkan karena kelemahan yang sangat yang terdapat dalam riwayat tersebut. Oleh karena itu, Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yathbutul hadithul ladhi fihi zad wal rahilah. Tidak sahih hadith yang menjelaskan tentang makna sabil, yang dimaksud sabil adalah bekal dan kendaraan. Namun cukup kembali kepada keumuman ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, man istata'a ilaihi sabila. Kata Ibn al-Munzir, ayat ini jelas. Sehingga tidak lagi membutuhkan penjelasan tentang makna istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Walhasil hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang dimaksud dalam riwayat ini, ketika Rasulullah SAW ditanya, mas sabil, apa yang dimaksud sabil? Man istata'a ilaihi sabila. Kata beliau, az-zadu war-rahilah. Az-zadu perbekalan. Perbekalan mencakup bekal yang dibutuhkan pada saat itu dan bekal yang berikutnya. Apa yang dibutuhkan selama melakukan perjalanan haji. Adapun yang dimaksud ar-rahilah, ar-rahilah kendaraan, mencakup berbagai macam jenis kendaraan. Kalau dahulu ya kendaraannya unta atau yang lainnya. termasuk kendaraan-kendaraan yang digunakan pada saat ini. Baik kendaraan darat, mobil, kereta api, dan yang semisalnya, atau udara, pesawat, atau lautan. Maka mencakup ini semua. Az-zad war-rahilah. Perbekalan dan kendaraan. Apabila dia memiliki perbekalan dan dia punya kendaraan, dia mampu berangkat, maka berarti diwajibkan baginya untuk menunaikan ibadah haji. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Penafsiran istata' ilaih sabila, mampu melakukan perjalanan. Az-zad war-rahilah, yang dimaksud adalah perbekalan dan kendaraan, adalah penafsiran yang dhaif. Sehingga kembali kepada keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keumuman firman Allah, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitullah Al-Haram. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menunaikan ibadah haji, disyaratkan bagi seorang yang punya kemampuan? Padahal permasalahan al-istita'ah, kemampuan ini sebenarnya mencakup seluruh amalan dalam Islam. Diwajibkan sholat bagi yang mampu, iya kan? Diwajibkan zakat bagi yang mampu, yang punya harta. Diwajibkan puasa bagi yang mampu. Tapi kenapa kok ibadah haji saja yang disebutkan? Kewajiban haji bagi yang mampu. Padahal sebenarnya syarat al-istita'ah, kemampuan itu adalah syarat yang mencakup seluruh amalan. Kalau seorang tidak mampu melakukan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani seorang hamba untuk melakukan satu ibadah dalam keadaan dia tidak punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah jalla wa ala tidak akan membebani seorang hamba tanpa dia memiliki kemampuan. Dalam batas kemampuannya, dia melakukan satu amalan. Salat, tidak bisa berdiri, ya duduk. Padahal, berdiri merupakan salah satu rukun dari rukun salat. Tapi kalau dia tidak bisa, maka duduk. Tidak punya kemampuan. Lalu mengapa dikhususkan penjelasan tentang al-istita'ah ini kaitannya dengan amalan haji? Disebabkan, kata para ulama, bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji tidak seperti menunaikan ibadah yang lainnya. Menunaikan ibadah yang lain, sholat misalnya, tidak memerlukan sebuah perjalanan. Cukup dia di rumahnya, tinggal sholat, cari masjid yang dekat, sudah sholat. Puasa pun demikian. Tidak berkaitan dengan perjalanan. Beda halnya dengan haji. Menunaikan ibadah haji kaitannya dengan melakukan perjalanan. Ya. Dan tidak sedikit orang menganggap bahwa itu adalah perjalanan yang berat. Apalagi mereka yang tinggal di negeri-negeri yang jauh. Sehingga biasanya mayoritas kaum muslimin, terkhusus mereka yang tinggal di negeri-negeri yang jauh, tentu merasakan satu hal yang berat untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Tidak punya kemampuan. Jangan sampai kemudian seseorang menyangka bahwa menunaikan ibadah haji harus dipaksakan, harus mampu. Sementara dia tidak memiliki kemampuan, yang menyebabkan dia bersedih, yang menyebabkan dia merasa berdosa karena tidak menjalankannya. Padahal memang dia tidak punya kemampuan. maka disebutkanlah syarat ini secara khusus pada saat menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram. Lalu apa yang dimaksud al-istita'ah? Kemampuan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kemampuan melakukan perjalanan ke sana. Telah diriwayatkan dari beberapa athar. Kita sebutkan tadi bahwa hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang lemah yang menafsirkan makna as-sabil. Namun diriwayatkan dari beberapa athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dan yang setelahnya dari kalangan para fuqaha yang menerangkan makna kemampuan di sini al-istita'ah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau mengatakan yang dimaksud kemampuan di sini adalah zadun warahilah, bekal dan kendaraan, punya bekal dan punya kendaraan yang menyampaikan dia kepada tujuan. Demikian pula diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud kemampuan di sini zadun wa ba'ir, bekal dan unta. Tentu pada zaman beliau unta yang dijadikan sebagai alat transportasi. Diriwayatkan dari Anas, zadun wa rahilah, bekal dan kendaraan. Diriwayatkan dari Ibn Umar, mil'u batnihi wa rahilatun yarkabuha. Mil'u batni, dia memiliki bekal untuk mengisi perutnya. Demikian pula kendaraan yang dia kendarai. Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau mengatakan yang dimaksud kemampuan di sini adalah as-sihhah, kesehatan, kesegaran jasmaninya sehingga dia mampu melakukan perjalanan secara fisik untuk menuju ke Baitullahil Haram. Dan di antara para ulama yang menyebutkan bahwa bekal dan kendaraan termasuk di antara syarat wajibnya haji datang dari Al-Hasan Al-Basri, demikian pula dari Sa'id bin Jubair, dari Atha, dan dari Mujahid. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Demikian pula Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah dan Abdul Aziz bin Abi Salamah dan Ibnu Habib. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau berinci tentang makna al-istita'ah. Kata beliau, al-istita'atu wajhan. Kemampuan yang dimaksud di sini ada dua macam. Yang pertama, ayyakuna mustati'an bi badanihi wajidan min malihi ma yablughuhul hajju. Secara fisik dia punya kemampuan. Secara fisik dia mampu melakukan perjalanan dan dia memiliki harta yang mampu, yang cukup untuk menyampaikan dia ke Baitullahil Haram. Ini jenis kemampuan yang pertama. Dia mampu dari sisi fisik dan mampu dari sisi materi. Fisiknya bisa melakukan perjalanan. Dari sisi materi cukup untuk melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji. Perbekalan dia selama dia menunaikan ibadah haji dan nafkah yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Berarti dia tergolong mustati', orang yang punya kemampuan. Yang kedua, jenis yang kedua, ayyakuna ma'duban fi badanih. Jenis yang kedua, seorang yang memiliki fisik yang lemah. Fisiknya lemah. Tidak mampu. Apakah karena ketuaan? Atau karena penyakit? La yathbutu ala markabih. Dia tidak bisa melakukan perjalanan di atas kendaraannya. Wa huwa qadirun ala man yuti'uhu idza amarahu an yahujja anhu bi ujrah wa bi ghairi ujrah. Namun dia mampu, punya kemampuan untuk menyuruh orang agar orang tersebut melakukan haji badal. Tentang pembahasan haji badal nanti ada hadis yang khusus menerangkan tentang hal tersebut. Jadi fisiknya enggak mampu, tapi dia punya harta misalnya, yang dengannya dia meminta bantuan kepada seorang untuk menghajikan dia. Ya, dari sisi fisik, gugur kewajiban dia melakukan perjalanan sendiri. Tapi dia masih punya kewajiban karena memiliki materi, punya harta. Maka dia tetap berkewajiban dari sisi ini. Dia dianggap mustati', punya kemampuan. Meskipun kemampuan bukan dari sisi fisiknya, namun dari sisi materi. Maka dia menyuruh orang, ada orang yang siap untuk menghaji badalkan. Maka ini juga tergolong mampu. Lalu kata beliau, ammal mustati'u bi badanihi fa innahu yalzamuhu fardul haji bil kitabi bi qawlihi azza wa jal man istata'a ilaihi sabila. Adapun seorang yang punya kemampuan dari sisi fisiknya, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah dan dia mampu. Fisiknya mampu melakukan hal tersebut. Wa ammal mustati'u bil mal faqad lazimahu fardhul haji bis sunnah. Adapun seorang yang punya kemampuan, tapi kemampuan dari sisi harta, bukan dari sisi fisik, maka juga ditetapkan baginya kewajiban haji berdasarkan sunnah. Berdasarkan sunnah, yaitu hadis Al-Khath'amiyah. Yang nanti akan disebutkan tentang permasalahan haji badal. Yang dimaksud hadis Al-Khath'amiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatallah fil haji ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira la yastati'u an yastawi ala rahilah fahal yuqda anhu au فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban menunaikan ibadah haji yang diwajibkan kepada hamba-hambanya, kewajiban itu datang bertepatan dengan kondisi ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk tegak di atas kendaraan, tidak mampu melakukan perjalanan. Apakah mencukupi baginya apabila aku menunaikan ibadah haji badal untuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Maka dia dianggap punya kemampuan. Meskipun secara fisik dia tidak mampu, namun dia memiliki harta atau dia memiliki seseorang yang siap untuk menghajikan untuknya, haji badal maka dia tetap dianggap sebagai seorang yang mustatiy, yang punya kemampuan. Lalu kata beliau, wa ammal mustatiy bi nafsihi wa huwa al-qawi alladhi la talhaquhu mashaqqah ghairu muhtamilatin fi ar-rukubi 'ala ar-rahilah. Adapun orang yang mampu, punya kemampuan pada dirinya sendiri, yaitu orang yang kuat fisiknya, yang tidak merasa lemah ketika melakukan perjalanan di atas kendaraan, fa inna hadza idza malaka az-zada war-rahilah lazimahu fardhul hajj bi nafsihi. Maka orang yang seperti ini, apabila dia memiliki perbekalan dan kendaraan, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji sendiri tanpa perwakilan, tanpa badal. Ini jenis yang pertama kita sebutkan tadi, mampu fisiknya dan materi. Wa in 'alima az-zad wa ar-rahilah aw ahadahuma saqata anhu fardhul hajj. Namun apabila dia tidak memiliki bekal dan kendaraan, atau salah satunya, punya bekal, tidak punya kendaraan, punya kendaraan, tidak punya bekal, maka gugur darinya kewajiban haji. Meskipun dari sisi fisik dia punya kemampuan, tapi materi tidak punya. Bekal, kendaraan tidak punya, atau salah satunya. Tidak ada kewajiban haji baginya. Berarti kan dia tidak mampu melakukan perjalanan. Fa in kana qadiran 'ala al-mashy mutiqan lahu wa wajada az-zat aw qadara 'ala kasb az-zat fi tariqihi bi sun'ah mithl al-khirz mithl al-kharaz wal hijama aw nahwihima. Kata beliau, apabila seorang punya kemampuan untuk berjalan kaki, jalan kaki. Kalau dari Indonesia enggak bisa dibayangkan lah. Tapi misalnya dari Yaman, bukan darat, dia mampu berjalan kaki, misalnya fisiknya kuat. Atau dari daerah-daerah yang bersambung dengan Arab Saudi sekarang ini, dia mampu jalan kaki. Dia tidak punya kendaraan, tapi punya kemampuan dengan kakinya. Dari Riyadh misalnya. Dari Riyadh, jalan kaki. Sampai ke Makkah. Masya Allah. Dan dia memiliki perbekalan. Dia punya perbekalan. Atau dia punya kemampuan untuk mencari perbekalan di perjalanannya. Misalnya dia punya keahlian, bisa menjahit. Bisa menjahit. Dari Yaman, jalan. Sampai ke Jizan, istirahat dulu, jahit. Hah? Terima orderan, orang yang mau menjahit, jahitkan. Dapat kecukupan, berangkat lagi. Sampai di daerah mana lagi, singgah lagi, jahit lagi. Atau punya keahlian yang lain, hijamah misalnya, berbekam, atau sol sepatu, atau bisa menjadi buruh, angkat barang, atau apa saja yang memungkinkan bagi dia melanjutkan perjalanannya, dia punya keahlian untuk sampai ke Baitullah Haram. Punya keahlian tukang pijet misalnya. Ahli pijat refleksi. Itu kalau di Saudi, manfaat. Banyak yang senang. Ahli pijat. Dapat penghasilan, berangkat lagi. Kalau mau jalan kaki. Fal mustahabbu lahu ayyahujja masyian. Maka dianjurkan baginya untuk berhaji dengan berjalan kaki. Kalau mampu. Rajulan kan awi mur'ah. baik laki-laki atau wanita. Tapi wanita kan ada hukum sendiri, tidak mungkin sendirian. Pasti ada temannya, harus ada mahramnya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu kata beliau, fa amma in qadara 'ala az-zadi bi mas'alati an-nas fi at-tariq karihtu lahu an yahujja li'annahu yasiru kallan 'ala an-nas. Adapun jika seorang punya kemampuan untuk mendapatkan bekal di perjalanan dengan cara mengemis di jalan, kata Imam Syafi'i, aku membenci baginya untuk berhaji. Aku membenci baginya untuk berhaji. Sebab dia menjadi seorang yang bergantung kepada manusia. Dan tidak diperbolehkan. Berarti dia tidak mampu sebenarnya. Tidak punya kemampuan. Ya. Mengandalkan atau dengan alasan tawakal. Ya. Bekal urusan belakang. Yang penting nyampe dulu. Begitu di perjalanan atau ketika tiba di Baitullahil Haram, dalam hal melakukan perjalanan sampai dia ke Baitullah, tapi begitu sampai di Baitullahil Haram dia kehabisan bekal, akhirnya minta sana minta sini, ngemis sana ngemis sini. Nah, kain tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun. Dahulu orang-orang Yaman, mereka menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal. Fa yaquluna nahnu almutawakkilun, mereka mengatakan, yang penting kami bertawakal kepada Allah. Kami kan bertawakal kepada Allah. Fa idza qadimu Makkah sa'alu an-nas, ketika mereka sampai di Mekah akhirnya mereka ngemis minta-minta. Berarti kan harus mencari sebab. Memang betul rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk mencari sebab. Untuk mencari sebab. Nah, orang-orang yang berkeyakinan tawakal kepada Allah dengan cara meninggalkan sebab, ini keyakinan sufiyah. Keyakinan tasawuf. Tidak berlandaskan dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengharuskan diri mereka untuk melakukan hal-hal yang secara hukum syar'i sudah tidak disyariatkan. Seperti yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Khuruj, khuruj, khuruj. Ya. Khuruj, 4 bulan. Terus untuk keluarga, nanti Allah yang tanggung. Nanti Allah yang kasih makan. Tinggalkan keluarga tanpa nafkah. Dengan alasan, nanti Allah yang memberi makan. Nah, akhirnya nekat. Berangkat harus, karena dianggap sebagai kewajiban 4 bulan itu kewajiban seumur hidup, 40 hari kewajiban tiap tahun, 3 hari kewajiban tiap bulan, untuk pelajar 1 hari sebulan, dianggap sebagai satu kewajiban harus 4 bulan, belum dianggap menjalani karakteristik para sahabat kalau tidak melakukan khuruj dengan cara-cara mereka. Sehingga seorang didoktrin harus khuruj. Nah, gimana ini? Belum ada persiapan buat keluarga. Allah, nanti Allah yang nanggung. Nanti Allah yang nanggung. Ada seorang dokter, akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya demi khuruj. Dengan alasan bahwa nanti Allah yang menanggung istrinya. Maka dia khuruj 4 bulan. Istrinya merasa tidak dinafkahi. Pulang setelah 4 bulan. Dikasih palang pintu sama istrinya. Pergi kamu. Akhirnya tidur di masjid. Lalu dia cerita kepada temannya, dapat sunnah. Dapat sunnah apa? Sunnah apa yang seperti ini? Dia sudah melakukan bid'ah. Dia berdakwah tanpa ilmu. Dia meninggalkan keluarganya tanpa nafkah. Sunnah apa yang seperti ini? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang harus mempersiapkan bekal ketika dia hendak menunaikan ibadah haji. Berangkat menunaikan ibadah haji saja, yang ini jelas-jelas ibadah, yang merupakan kewajiban. Kalau dia tidak meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ada di rumahnya, berarti dia tidak mampu. Karena kemampuan itu mencakup dia yang memerlukan bekal dalam perjalanan, demikian pula yang ditinggal. Yang dia berkewajiban untuk menafkahi mereka. Maka oleh karena itu, ma'asyara alaikum rahimakumullah, al-istita'ah yang dimaksud di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Termasuk di antara istita'ah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, punya kemampuan fisik dan punya kemampuan materi. Ini jelas. Mustati', mampu dia. Wajib baginya berhaji dengan tubuhnya sendiri. Seorang yang tidak punya kemampuan secara fisik, namun memiliki harta. Atau punya seorang yang dia mampu menanggung orang tersebut karena kelemahannya, dia mampu menghaji badalkan. Maka dia juga dianggap mustati', punya kemampuan. Seorang tidak punya kendaraan, tapi dia punya bekal. Dan dia bisa berjalan. Dia bisa berjalan. Ada sebagian orang diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perjalanan dengan kakinya. Berjalan. Dan ada beberapa hikayat dari penduduk Yaman melakukan hal itu. Kadang-kadang ditemukan di pinggir jalan. Ada orang berjalan sendiri. Setelah disinggahi, mau kemana? Mau ke Makkah. Mau apa? Ibadah haji. Jalan kaki. Subhanallah. Dari Yaman menuju ke Baitullah al-Haram. Maka, jika dia mampu melakukan hal tersebut, dan dia mampu mencari penghasilan di perjalanannya, maka tetap dianjurkan baginya untuk menunaikan ibadah haji. Sebab, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji secara umum. Yang berjalan kaki dan yang berkendaraan. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan fa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amiq. Umumkan kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Mereka mendatangimu rijalan dengan berjalan kaki. Jadi kalau seorang punya kemampuan berjalan kaki, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ketika menjelaskan makna as-sabil, huwa at-tariqu alladhi yusiluka ila Makkah, yaitu perjalanan yang mampu menyampaikan kamu ke Mekah. Sawa'un kana zadan aw rahilatan aw mashyan 'ala al-aqdam. Apakah engkau menempuhnya dengan bekal atau kendaraan atau berjalan kaki? Hadza huwa sahih. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Lalu beliau mengatakan balizad war rahilah mitalun min amthilati al-istita'ah. Bahwa bekal dan kendaraan itu hanya merupakan permisalan dari permisalan-permisalan kemampuan yang dimiliki oleh seorang. Bukan harus dengan itu. Bukan harus dengan itu. Seorang misalnya tidak punya bekal. Dia tidak punya bekal. Tapi dia merasa dirinya mampu ketika sampai di Makkah untuk mencari penghasilan. Apakah sebagai buruh? Atau sebagai apa saja, tukang pijat dan yang semisalnya. dari yang halal, maka wajib baginya. Berarti dia mampu, meskipun tidak punya bekal. Demikian pula kendaraan, tidak mesti. Kadang seorang tidak punya kendaraan, tapi dia bisa berjalan kaki. Maka dia dianggap punya kemampuan. Kata beliau, walaysat hiya al-istita'ah fi kulli waqt. Bukanlah bekal dan kendaraan itu yang dikatakan kemampuan dalam setiap waktu. Qad yajidul insanu zadan wa rahilatan wa la yastati'u dhalika fi badanih. Terkadang ada seorang punya bekal dan kendaraan, namun secara fisik dia tidak mampu melakukan perjalanan. Kal kabir wal marid maradan mai'usan minhu nahwuh. Seperti orang sudah tua renta, atau seorang yang memiliki penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sehingga dia tetap dikatakan tidak mampu secara fisik. Namun apabila dia mendapati seorang yang bersiap untuk menghaji badalkan, maka kewajibannya dari sisi ini. Dia tetap menunaikan ibadah haji, tapi statusnya badal. Ada seorang yang menghajikan dengan syarat-syarat yang akan kita jelaskan nanti insyaAllah ta'ala pada permasalahannya. Saya kira ini yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Fa akhiru da'wana. Anilhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.